الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada kajian kita pembacaan terhadap risalah syarah aqidati salaf ashabil hadith karya al-syeikh Rabi' hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada penjelasan beliau tentang syahid dari apa yang dibawakan oleh al-muallif, yakni dalil dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang isbat sifatil yad, penetapan terhadap sifat yad, tangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, beliau membawakan hadis potongan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an tentang kisah Nabi Musa dan Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam, adu argumen di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis tersebut disebutkan ucapan Nabi Musa kepada Nabi Adam, beliau mengatakan khalaqakallahu biyadih, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakanmu dengan tangannya. Kata beliau, Syekh Rabi' hafizahullah, beliau melanjutkan penjelasan beliau. Qal wa hadhihi aqidatu Musa wa aqidatu Adam wa aqidatu jami'il anbiya alaihi mussalatu wassalam wa aqidatu Muhammadin wa sahabatihi al-kiram. وهذه العقيدة في التوراة والإنجيل لم يحرفها لا يهود ولا نصارى. Ini adalah akidah Nabi Musa, akidah Nabi Adam, dan akidah seluruh para nabi, akidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akidah keyakinan para sahabat Nabi Al-Kiram, bahwa anna lillahi yadan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan sebagaimana telah sebutkan dalam nas. Wahadil akidah, akidah ini ada di dalam Taurat sebagaimana dalam nas hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa telah ada penyebutan tersebut di dalam Taurat. Qal wal Injil, dan ada pula di dalam Injil. Tidak ada seorang pun dari Yahudi maupun Nasara yang merubahnya. Lam yuharrifha, tidak ada yang merubahnya. An-Nasara fi hadzal bab wal yahud lam yuharrifu sifatillah. Lam yuharrifu sifatallahi fi at-taurati wal injil. Nasara, demikian pula Yahud, dalam bab ini tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak melakukan tahrif terhadap sifat-sifat Allah yang disebutkan dalam Taurat wal Injil, fi Taurat wal Injil. Mereka tidak merubah. Walau fa'alu dzalika la bayyana Allahu halahum. Kalau seandainya Yahudi dan Nasara melakukan tahrif, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskannya. Dan Allah Subhanahu wa taala fadhahahum, akan membongkarnya. Kama fadhahahum bi tahrifi katsirin minad jin. Sebagaimana Allah telah membongkar perbuatan mereka Yahud wa Nasara tentang tahrif mereka dalam perkara-perkara, banyak perkara dalam agama. Tapi dalam hal ini, dalam sifat, mereka tidak melakukan tahrif. Wa kana yabda'u qabla hadha bi tahrifihim li sifatillah law kanu harrafuha kama harrafaha al-Jahmiyah wal Mu'tazilah. Niscaya mereka akan memulai sebelum perbuatan tahrif mereka terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala, yakni sebelum mereka melakukan tahrif pada tempat yang lain, niscaya mereka akan melakukan tahrif dalam sifat. Laukanu harrafuha. Kalau seandainya memang mereka melakukan tahrif, pemalingan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Al-Jahmiyah wal Mu'tazilah. Jadi Al-Yahud wal Nasara, kalau seandainya mereka melakukan tahrif dalam perkara sifat, niscaya mereka akan melakukan ini pertama sebelum melakukan tahrif dalam bab-bab lainnya dalam perkara agama. Walakinnahum fi hadzal bab lam yuharrifu syai'an min sifatillahi tabaraka wa ta'ala. Akan tetapi mereka dalam bab ini, dalam bab sifat, mereka tidak melakukan tahrif. Tidak melakukan tahrif. Apa yang dimaksud dengan tahrif? Indak Zaki. Kum. Apa yang dimaksud dengan tahrif? Ada yang bawa daftar buku tulis? Bawa buku tulis? Talib hadir di majelis enggak bawa buku tulis? Imam Bukhari. Masya Allah. Jadi langsung dihafal. Iya. Allah yubarik fiik. Allah yubarik fiik. Indak nabilkum. Apa yang dimaksud dengan tahrif? Bawa buku tulis? Mencatat? Hadir kemarin dars? Kemarin malam? Hadir? Hadir? Enggak menulis? Baik. Aslahakumullah. Kum dakrahan. Apa yang dimaksud dengan tahrif? Ini sudah berapa dars kita bahas ya? Dari malam apa? Tahrif ini sudah kita bahas dari malam Kamis, malam Jumat. Sudah berulang. Baik, seharusnya ditulis. Ya, belajar mengambil faedah. Belajar mengambil faedah. Bawa buku tulis? Aslahakallah. Aslahakallah. Baik. Talib hadir das bawa buku tulis barakallahu fikum. Ia mengambil faedah, belajar mengambil fawaid. Belajar mengambil fawaid. Kalau enggak bawa buku tulis, ya nanti menghayal. Ya. Bawa buku tulis aja itu pun masih coret-coret sana sini, iya kan? Baik. Barakallahu fikum. Perhatikan. Belajar istima'. Belajar al-istima', mendengarkan, menyimak. Jadi bukan hanya yasma'. Kalau mendengar itu lewat-lewat aja dengar gitu, ada suara orang ribut sana wong-wong itu mendengar ya. Tapi kalau istama'a yastami'u istima'an, itu mendengar dengan seksama. Yastami'. Kalau hanya mendengar saja, sami'a yasma', ya mendengar sambil ngobrol, sambil berbincang-bincang, sambil senyum-senyum, ketawa ketiwi, yang di sana mudarris ngajar, ya enggak akan masuk faedahnya. Barakallahu fikum. Belajar istima', menyimak, menyimak, mendengar, ditulis, mengambil faedah, ya sudah besar dari sudah tahfidz ya. Tahfidz faedat. Hah? Tahfidz. Baik. Sudah boleh belajar, ya boleh belajar mengambil fawaid. Mengambil fawaid dalam dars-dars, baik dars umum maupun dars khas di halaqah. Barakallahu fikum. Allah yuslihukum. Allah yuslihukum. Baik. Jelisuh. Qal walakinnahum fi hadzal bab lam yuharrifu syai'an. Lam yuharrifu syai'an min sifatillahi tabaraka wa ta'ala. Qala wal arab al musyrikun alladhina kanu yu'ariduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi risalatihi wa fil iman bil ba'ts wa ma syakala dhalik وفي قضية التوحيد لم يعارضوه في باب الأسماء والصفات إلا صفة الرحمن. Arab, bangsa Arab, al-musyrikun, yang mana mereka dari kalangan musyrikun, orang-orang musyrik. Arab al-musyrikun, orang-orang musyrik dari bangsa Arab yang dahulu mereka menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam risalah beliau, tidak beriman tentang kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga menentang, tidak beriman adanya ba'ts, adanya al-ba'ts. Al-ba'ts yakni kebangkitan. Tidak beriman tentang kebangkitan, adanya hari kiamat. Manusia dibangkitkan setelah kematiannya. Mereka tidak beriman. Demikian pula yang semisalnya dalam bab-bab qadhiyatit tauhid. Barakallahu fikum. Akan tetapi mereka, kaum musyrikin, dalam bab al-asma' wa sifat, lam yu'aribuhu fi babil asma'i wa sifat, mereka, kaum musyrikin, tidak menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bab asma' wa sifat, kecuali dalam bab sifat ar-Rahman saja. Mereka hanya menentang dalam bab sifat Ar-Rahman saja. Nama Ar-Rahman. Faqat yakni hanya saja itu saja, tidak ada yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang mereka, wa idza qila lahumusjudu lirrahman qalu wamar rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Apabila dikatakan kepada mereka, usjudu lirrahman, sujudlah kalian kepada zat yang maha penyayang, pengasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mereka menyangkal, qalu, mereka mengatakan, wa marrahman, apa itu ar-rahman? Yani mereka enggak beriman tentang sifat, tentang nama ar-rahman, sifat ar-rahmah. Barakallahu fikum. Anasjudu lima ta'muruna, apakah kita harus sujud kepada apa yang kau perintahkan kami untuk sujud padanya? Wa zadahum nufura. Yang demikian itu hanya menambah mereka semakin jauh, semakin lari, menjauh. Barakallahu fikum. Ini kaum musyrikin. Mereka menentang nama dan sifat Ar-Rahman. Amma sa'irus sifat. Adapun seluruh sifat selain Ar-Rahman, fama'taradu 'alaiha. Mereka tidak menentangnya. Mereka tidak menentangnya, termasuk dalam sifat-sifat yang kita bahas tadi kemarin. Al-yad, ya, al-waj dan semisalnya. Barakallahu fikum. Mereka tidak menentangnya. Wa'taradu 'ala kitabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal Hudaybiyah. Mereka juga menentang apa yang ditulis oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dalam tulisan perjanjian Hudaybiyah, penulisan Rasulullah Muhammad Rasulullah. Mereka menentang. Loh, kenapa ditulis Rasul? Kalau seandainya kita beriman, kita sepakat dengan tulisan tersebut, ya kita apa? Enggak ada peperangan di antara kita dengan kalian. Baik. Rasul diperintahkan atau mereka memerintahkan untuk menghapus kalimat Rasulullah. Baik. Di sini maksudnya adalah di sini ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menulis tentang pada perjanjian Hudaybiyah, ketika lam maka taba, yakni ketika beliau menulis bismillahirrahmanirrahim, qalu uktub bismikallah, bismikallahumma, kata. Baik, yang tepat yakni mereka menentang tulisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perjanjian Hudaybiyah ketika beliau menulis di awal tulisan beliau dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Mereka mengatakan, uktub bismikallahumma. Tulislah, wahai Muhammad, dengan namamu, ya Allah. Cukup demikian. Tidak perlu memberikan sifat ar-Rahman. Fasifatul Rahman hiyal wahidah allati aradha fiha utatu Quraisy wa ghairuhum. Sifat Ar-Rahman itu adalah satu-satunya, al-wahidah, satu-satunya yang mereka tentang, yang ditentang oleh siapa? Utatu Quraisy, orang-orang angkuh dari kalangan Quraisy dan selain mereka. Amma baqi sifat falam yu'aridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in minha abada. Adapun sisanya, selainnya dari sifat-sifat Allah, mereka tidak menentang. Mereka tidak menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perkara-perkara tersebut, dalam sifat-sifat tersebut sedikit pun. Baik. Hanya sifat Ar-Rahman. Qal فالملل كلها جاءت بهذه الصفات. Maka agama-agama seluruhnya ini datang dengan, barakallahu fikum, membawa sifat-sifat, membawa berita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, di antaranya, kama taraun, sebagaimana kalian telah lihat, anna Adam aqarra Musa, ala hadha. Bahwasanya Nabi Adam alaihi salatu wasalam aqarra, telah memberikan persetujuan, menyetujui tentang ucapan Nabi Musa alaihi salatu wasalam ala hadha, tentang perkara ini. Yani ucapan Nabi Musa, khalaqakallah biyadih, Allah menciptakanmu dengan tangannya. Nabi Adam tidak membantah, tidak mengingkari. Nabi Adam menyetujui, sepakat tentang perkara tersebut. Wa ma'tarada alaih, tidak mengingkarinya. Naam i'tarada alaih fi qawlih, iya memang Nabi Adam mengingkari beliau, mengingkari Nabi Musa, ketika Nabi Musa mengatakan, anta akhrajtana minal jannah, engkau telah mengeluarkan kami dari surga dengan sebab dosa yang kau lakukan, kesalahan yang kau lakukan. Lakin lam ya'tarid alaihi fi qawli khalaqakallahu biyadih. Akan tetapi Nabi Adam tidak mengingkari Nabi Musa dalam ucapannya, Allah telah menciptakanmu dengan tangannya. Fahadha Adam wa hadha Musa wa hadha Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadhihi al-kutub as-samawiyah kulluha laisa fiha hadha at-tahrif alladhi yad'u ilaihi al-jahmiyah wal mu'tazilah wa man sara fi nahjihim. Ini Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kitab-kitab samawiyah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, semuanya tidak ada tahrif di dalamnya. Sebagaimana yang diserukan oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah tentang tahrif sifatillahi, tentang pemalingan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala wahtajjal muallif bi haditsin dha'if. Muallif al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, beliau juga berhujjah dalam matan yang disebutkan oleh beliau dengan sebuah hadis dhaif. Bahasna anhu huna wa huna fama wajadna. Kami membahasnya, mencarinya di sini di situ, ternyata kami tidak mendapatkannya. Wa huwa qauluhu rahimahullah, yaitu ucapan beliau rahimahullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la aj'alu salihi dhurriyyati man khalaqtuhu biyadai kaman qultu lahu kun fakana. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis ini hadis dhaif. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la aj'alu salihi dhurriyyati man khalaqtu biyadai. Aku tidak menjadikan orang-orang saleh keturunan dari orang yang aku ciptakan dengan kedua tanganku seperti makhluk yang aku ciptakan dengan kalimat kun fakana, kemudian jadi. Jadi hadis ini memberikan gambaran tentang tafadul, perbedaan, ya, keutamaan antara perbedaan keutamaan antara keturunan Nabi Adam dengan malaikat atau dengan makhluk yang lain. Karena yang lain ciptakan dengan kalimat kun. Jadi, ya ini langsung jadilah makhluk tersebut. Hadis ini hadis dhaif. Fahadha yasuqunahu fil mufadalah bainal malaikati wa baina bani Adam. Mereka membawakan hadis ini dalam bab pembahasan tentang tafadul, perbedaan keutamaan, mana yang lebih utama antara malaikat dan bani Adam. Wa huwa haditsun lam yasbut. Hadis ini tidak sabit. Hadis ini tidak sabit. Dha'afahu al-Albani fi takhrij syarh al-Aqidah Tahawiyah. Asy-Syaikh Al-Albani mendhaifkan hadis ini. Qala wa hadhil qadhiyah tarkul qawdi fiha aula. Dalam permasalahan ini, yakni tentang mana yang lebih utama, al-mufadalah bainal malaikah wa baina bani Adam, antara malaikat dengan bani Adam, meninggalkan ya tidak berbicara, meninggalkan pembahasan ini atau tidak berbicara dalam perkara ini, aula, lebih bagus, lebih pantas. Jadi tidak perlu berdalam-dalam dalam permasalahan mana lebih afdol malaikat atau bani. Kata beliau, tarkul khawd fiha aula. Bicaraan dalam perkara ini lebih utama. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah. Kemudian beliau melanjutkan penjelasan. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahul firdausa biyadih. Allah Subhanahu menciptakan Firdaus dengan tangannya. Hadzal hadis naqala al-muhaqqiq anna al-Baihaqi rawahu min tariq Abdullah ibn al-Harith wa a'allahu bil irsal. Hadis ini dinukilkan oleh muhaqqiq bahwasanya al-Imam Baihaqi meriwayatkannya dari jalan Abdullah ibn al-Harith dan beliau menyebutnya ini mursal. Walakin al-hadis nahuhu fi sahih Muslim. Ini beliau memasukkan dalam qism dhaif. Baik, Al-Baihaqi memberikan ilah dengan irsal di sini. Hadis mursal. Mursal termasuk dari bagian dhaif. Akan tetapi, hadis ini dan yang semisalnya ada di dalam sahih Muslim. Min haditsil Mughirah ibni Syu'bah fi Kitabil Iman. Hadis ini ada di dalam sahih Muslim dalam Kitabul Iman dari hadits Mughirah bin Syu'bah. Haddatsa bihadzal hadits 'alal mimbar. Mughirah bin Syu'bah, beliau pernah meriwayatkan hadis mimbar. Meriwayatkan hadis ini di atas mimbar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa anhu Syu'bi diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah ini oleh Al-Imam Syu'bi. Al-Imam Syu'bi mengatakan Allah ibni Syu'bah yaqulu 'alal mimbar. Kata Imam Syu'bi, aku mendengar Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah telah berbicara di atas mimbar meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Nabi bersabda, "Inna Musa sa'ala Rabbahu." Sesungguhnya Nabi Musa bertanya kepada Rabb-nya. Nabi Musa bertanya kepada Rabb-nya, "Ayu ahlil jannah zilatan?" Penduduk surga mana yang paling rendah tingkatannya? Siapa penduduk surga? Ya, seperti apa? Ya. Penduduk surga yang paling rendah kedudukannya. Qala. Kemudian disebutkan qulun yaji'u ba'dama udkhila ahlul jannah. Seperti apa penduduk surga yang paling rendah kedudukannya? Maka dijawab, yang paling rendah kedudukannya, dia adalah seorang laki-laki yaji'u, datang setelah udkhila ahlul jannati jannatah. Telah dimasukkan dalam surga semua. Setiap dari penduduk surga menempati tempatnya masing-masing, menempati posisinya masing-masing. Di sana bagian yang ini, tingkatan ini, yang tempatnya di sana, yang ini di sana. Semua sudah mengambil posisinya masing-masing. Semua penduduk surga sudah mengambil ya bagian-bagiannya. Orang ini datang, belum masuk surga ini. Orang tadi belum masuk surga. Yang lain sudah dahulu. Sudah mengambil posisi masing-masing. Maka dikatakan kepada orang tersebut, udkhul jannah, silahkan masuk surga. Ayo masuk, silahkan. Udkhul jannah. Fayakul, orang tersebut mengatakan, ayo Rob, wahai Rob, kaifa, bagaimana? Gimana aku masuk surga? Ya, bagaimana? Bingung dia. Mau masuk surga di mana saya masuk? Kaifa adkhul jannah? Bagaimana aku masuk surga? Nazalan nasu manazilahum wa akhadhu akhadatahum wa akhadhu akhadatihim. Bagaimana aku masuk surga sementara penduduk surga mereka telah mengambil kedudukannya masing-masing, tempatnya masing-masing. Telah mengambil bagiannya masing-masing. Bingung dia. Kemana saya harus masuk? Kemudian dikatakan kepada orang tersebut, an yakuna laka mithlu mulki malikin dunia. Kemudian dikatakan kepadanya, apakah engkau rela? Apakah engkau mau? Engkau mendapatkan kerajaan seperti kerajaan raja-raja di dunia. Apakah engkau mau kan tempat yang itu seperti kerajaan raja dari raja-raja di dunia sana? Mau enggak? Kenikmatan segitu saja. Ya. Jadi kenikmatan yang dia akan dapatkan itu seperti kerajaannya seorang raja di dunia. Seperti misalkan raja menguasai sekian wilayah ya di dunia ini. Sekian kabupaten misalkan atau sekian pulau raja misalnya. Iya, raja Sulawesi misalnya, raja Buton atau raja Sumbok. Nah, itu namanya raja ya kan? Raja. Enggak, engkau mendapatkan seperti itu, sebesar itu. Punya wilayah kekuasaan hanya sebesar seorang raja di. Kemudian dia mengatakan, raditu rob. Iya rob. Dia mengatakan, iya saya ridho. Saya rela. Dapat kenikmatan saja. Ya. Masya Allah. Fayakul. Wamithluh, wamithluh, wamithluh, wamithluh. Padanya, bagimu kekuasaan seperti raja di dunia. Wamithluh, wamithluh, wamithluh. Seperti itu lagi, seperti itu lagi, seperti itu lagi, seperti itu lagi. Ini kenikmatan yang paling rendah penduduk surga. Kenikmatan yang paling rendah. Seperti kekuasaan seorang raja di dunia. Berapa kali lipat tadi? Disebutkan di sini. Beliau menyebutkan ya, sampai 4 kali mislah. Berarti 5. Ya. Faqala fil khamisah. Maka orang tadi pun mengatakan pada yang kelimanya, raditu ya Rob, aku rela, sudah ridho saya. Dapat 5 kali dari kerajaan seorang raja dunia. Ya. 5 kali lipat. Raditu ya Rob, saya ridho, saya rela. Masya Allah. Fayakul, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, hadalaka, hadalak, hada, wa asyratu amsalih, ini buatmu dan ini 10 kali lipat lagi. Waladzat ainuk, dan bagimu kenikmatan-kenikmatan yang apa yang kau inginkan dari nafsuk, yakni jiwamu, apapun yang kau inginkan kau akan bisa dapatkan. Laka mashtahat nafsuk, apapun yang kau inginkan itu buatmu bisa antum dapatkan. Kamu dapatkan. Waladzat ainuk, dan apa yang kamu senang padanya, kamu bisa mendapatkannya. Ini kenikmatan surga yang paling rendah. Orang terakhir yang mendapatkan kenikmatan paling rendah di sini. Qal fayakul raditu rob, saya ridho wahai rob. Qala rob, qala rabbi, fa'alahum manzilatan. Kemudian Nabi Musa bertanya lagi. Nabi Musa bertanya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rabbi, wahai Rabbku, fa'alahum manzilatan. Lalu siapa? Seperti apa orang yang paling tinggi kedudukannya? Tempatnya di dalam surga, seperti apa kenikmatannya? Qala, Allah Subhanahu wa taala menjawab, ulaikal ladzina aradtu gharastu karamatahum biyadai. Mereka itu adalah orang-orang pilihanku. Jawab Allah Subhanahu wa taala. Gharastu karamatahum biyadai. Aku telah menentukan kenikmatan-kenikmatannya dengan tanganku. Wa khatamtu 'alaiha, dan tidak akan berubah kenikmatan-kenikmatan tersebut. Falam tara ainun walam tasma' udunun walam yakhtur 'ala qalbi bashar. Yang mana kenikmatan itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati seorang hamba. Ini sekilas gambaran kenikmatan penduduk surga yang paling tinggi. Barakallahu fikum. Tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati seorang hamba. Qala wa misdaquhu fi kitabillahi azza wa jal. Dan kemudian pembenarannya dan buktinya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Dalam surat As-Sajdah ayat ke-17. Maka tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang telah dipersiapkan bagi mereka. Min kurroti a'yun. Dari kenikmatan-kenikmatan yang menyejukkan. Jaza'am bima kanu ya'malun. Semuanya itu sebagai balasan terhadap apa yang mereka telah lakukan. Mereka amalkan. Barakallahu fikum. Ayat ini sebagai syahid penguat dari hadis yang disebutkan bahwa kenikmatan penduduk surga yang paling tinggi itu belum pernah terlihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati seorang hamba. Qala wal muhim, kata beliau melanjutkan penjelasan, wal muhim, yang intinya bahwa, yang paling penting bahwa, annal baihaqi, bahwasanya Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah berkaitan dengan hadis tadi, hadis tentang pertanyaan Nabi Musa di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan penduduk surga yang paling rendah dan yang paling tinggi, bahwasanya Al-Imam Al-Baihaqi a'alla hadzal hadis, telah ia mendhaifkan hadis ini, wa fi i'lalihi nadhar. Beliau memberikan illah, ta'lil, memberikan ya bahwa ini hadis ini berpenyakit, ada penyakitnya. Tetapi iklal beliau ini terdapat nazar, perlu dicek lagi, perlu diteliti lagi, kata beliau. Fa innal Harits ibn Nawfal alladhi yarwi anhu Ibnu Abdullah sahabi. Dikarenakan Al Harits bin Nawfal yang diriwayatkan darinya oleh ibnuhu, anak beliau Abdullah, bahwa beliau adalah seorang sahabi. Bal Abdullah wa abuhu wa jadduhu kulluhum lahum suhbah. Bahkan Abdullah, bapaknya Al-Harith, dan kakeknya semuanya punya derajat suhbah. Yani masuk dalam kategori sahabat. Kategori sahabat. Kapan seorang disebut dengan sahabat? Kapan seorang disebut sahabat? Ini grafik. Kapan seorang disebut sahabat? Mendapatkan derajat sohbah. Apa definisi sahabat? Ketika mendapati Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni berjumpa. man laqiya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang siapapun yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya mu'minun bihi, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa mata alaihi, dan meninggal dalam keadaan beriman, walau takhallalathu riddah, walaupun diselisihi atau diselangi oleh kemurtadan. Ini berjumpa dengan Rasul beriman, ya, kemudian murtad misalkan, balik lagi beriman, meninggal dalam posisi iman, berarti dia masuk dalam sahabat, masih masuk dalam istilah sahabat, seorang sahabi, punya keutamaan suhbah, punya keutamaan suhbah. Barakallahu fikum. Berbeda dengan definisi yang lain, ada sebagian ulama mengatakan man ro'an nabi, barang siapa yang melihat nabi. Nanti kalau definisinya ro'a, berarti orang yang berjumpa tidak melihat, yang buta, berarti enggak masuk sahabat. Ini kurang tepat. Sehingga definisi yang tepat adalah man laqiya bin nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun yang berjumpa dengan nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan beliau dan meninggal di atas keimanan, di atas keislaman, walaupun diselangi oleh kemurtadan. Barakallahu fikum. Qal fa hadha yahtaj ila i'adati nadhar, maka penelitian beliau tersebut ini butuh untuk diulangi lagi, diteliti lagi. Wa ala fard annahu mursal, kalaupun seandainya diterima, dianggap bahwasanya hadis tersebut mursal, fa innahu yakumu maqamahu hadzal hadits as-sahih fi sahih Muslim, gharastu karamatahum biyadai. Kalau seandainya diterima, itu adalah mursal sesuai dengan hukum dari Al-Imam Al-Baihaqi, maka di sana masih ada hadis dalam sahih Muslim yang disebutkan gharastu karamatahum biyadai. Di sini disebutkan kalimat yad juga. Asyahid annahu sabata fi sunnah, yang intinya bahwa telah sabit dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, anna lillahi yadan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, kataba biha at-taurat, yang mana Allah Subhanahu wa taala menulis dengan tangannya at-taurat, kitab Taurat, wa gharasa biha jannata adan, dan Allah yang menanam padanya surga Aden, yang menciptakan surga Aden dengan tangannya. Nas'alullaha tabaraka wa ta'ala an yusabbitana wa iyyakum ala dinihi al-haq wa ala tariqati sahabatil kiram wa man tabi'ahum min aslafina al-idham, inna rabbana lasami'u du'a, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah mengokohkan kita dan kalian semuanya di atas agamanya hak, dan di atas jalan para sahabat al-kiram yang mulia, dan di atas jalan orang-orang yang mengikuti mereka dari para pendahulu kita yang mulia. Sungguhnya Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan keselamatan bagi mereka semuanya. Wallahu ta'ala alam. Dengan ini selesai penjelasan beliau dari matan Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni, wa khalaqallahu al-firdaus biyadih. Kemudian beliau akan masuk dalam matan beliau selanjutnya. Nah, insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufik, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhalu, barakallahu fikum.